قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه dan segera menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berislam adalah Ali bin Abi Thalib. Pada umur Ali bin Abi Thalib baru berumur 8 tahun atau lebih. Wa kana fi kafalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan memang Ali dalam pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadahu min ammihi Abi Thalib i'anatan lahu fi sanati mahlin. Untuk membantu barakallahu bikum sang paman. Wa badara Zaid ibn Harithah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana gulaman li Khadijah, dan segera juga memenuhi ajakan Rasulullah Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Wa kana gulaman li Khadijah, dan Zaid ibn Harithah ini adalah budaknya Khadijah. Fawahabathu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khadijah memberikan kepada Rasulullah. Ini juga menunjukkan bahwa suami dan istri itu memiliki harta masing-masing. Barakallahu fikum. Baik. Harta istri, ya apa yang menjadi hak milik dia, itulah hak milik dia. Barakallahu fikum. Suami juga demikian. Kecuali kalau memang harta itu diperoleh dari usaha bersama, maka hasilnya adalah milik bersama. Tapi kalau itu adalah betul-betul murni hasil usaha sang suami, misalnya sang suami memiliki pekerjaan, kemudian menikah dengan seorang perempuan, kemudian suami ini membeli rumah, membeli tanah, membeli kendaraan, maka itu adalah milik suami. Kecuali kalau sang suami mengatakan, ini rumah saya berikan kepada engkau sebagai hadiah. Barakallahu fikum. Demikian juga kalau ternyata itu adalah milik sang istri. Istri memiliki usaha sendiri. Istri memiliki usaha sendiri, maka hasilnya adalah milik istri, bukan milik suami. Agar. Baik. Jadi masing-masingnya memiliki hak untuk memanfaatkannya di jalan kebaikan. Barakallahu fikum. Sang suami, ya kalau dia berimpak dari hartanya, dia yang mendapatkan dia mendapatkan pahala. Demikian juga sang istri, kalau dia mengimpakkan dari hartanya, maka dia mendapatkan pahala dari hartanya itu. Barakallahu fikum. Wa badara Zaid, Zaid Harithah. Ini milik dan budak Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah memberikannya kepada Rasulullah. Lama tazawwajaha, ketika Rasulullah menikahi Khadijah. Wa qadima abuhu wa ammuhu fi fidaihi fasa'ala 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam faqila huwa fil masjid. Padahal alaihi faqala ya bna Abdul Muttalib, ya bna Hashim, ya bna sayyidi qawmihi, antum ahlu haramillahi wa jiranihi, tafukuna al-ani wa tut'imuna al-asir, ji'naka fi ibnina indaka, famnun alayna wa ahsin ilayna fi fidaihi. Qala wa man huwa? Qala Zaid ibn Haritha. Faqala Rasulullah sallam, fahalla gaira dhalika? Qalu ma huwa? Qala ad'uhu fa akhiruhu Fa in ikhtarakum fa huwa lakum wa in ikhtarani fa wallahi ma ana billadhi akhtaru ala man ikhtarani ahada. Wa qadima abuhu wa ammuhu, suatu hari datang ayahnya Zaid dan pamannya, fidaihi, untuk membebaskannya, menebusnya dari perbudakan. Fasa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqilahu fil masjid. Maka keduanya pun bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepada dua orang ini bahwa Rasulullah di masjid. Padahal alaihi, maka keduanya pun masuk ke masjid dan berkata, ya Ibn Abdul Muttalib, dan mengatakan, wahai Ibn Abdul Muttalib, ya Ibn Hashim, ya Ibn Sayyidi Qawmihi, wahai anaknya Abdul Muttalib, anaknya Ibn Hashim, taib, wahai anak penghulu dari kaumnya, antum ahlu haramillahi wa jirani, kalianlah orang-orang yang senantiasa mengurusi haramillah, kalian yang memeliharanya. Tafukuna al-ani wa tuta'imuna al-asir, kalianlah yang membebaskan kesusahan, kesulitan orang, kalianlah yang memberikan, barakallahu fikum, makanan untuk tawanan-tawanan. Jinaka fi ibnina indaka, kami datangi engkau tentang urusan anak kami yang ada di sisimu. Famnun alaina, maka berikanlah kepada kami. Wa ahsin ilaina fi fidaihi, dan berlaku baiklah kepada kami dengan merelakannya. Baik, dengan memberikan tebusan. Qala wa man hu, siapa itu yang kalian maksud? Qalu Zaid bin Harithah, mereka mengatakan Zaid bin Harithah yang kami maksud. Faqala Rasulullah, fahalla ghaira dhalik, kata Rasulullah SAW, tidakkah orang lain selain dia? Qalu ma huwa, baik, atau tidakkah selain itu yang kalian minta? Qalu ma huwa, qala ad'uhu fa ukhayyiruhu, kata Rasulullah, aku akan memanggilnya dan aku akan memberikan dia pilihan. Fa in ikhtarakum fa huwa lakum, kalau dia memilih kalian maka silakan kalian pergi bersamanya. Wa in ikhtarani, kalau dia tetap memilih aku, wallahi ma ana billadhi akhtaru ala man ikhtarani ahada. Maka tidak akan pernah aku memilih, mau memilih selain apa, memilih yang lain atas orang-orang yang telah memiliki aku bersamanya. Yani kalau dia memilih aku, maka tidak akan mungkin aku menyerahkan dia kepada kalian. Begitu maksudnya. Qala qad raddat, qala qad radattana ala nasafi wa ahsanta. Baik. Engkau telah melakukan kebaikan. Baik. Engkau telah berlaku adil pada Ahu. Maka keduanya pun memanggil Zaid. Baik. Pada Ahu, afwan. Pada Ahu, maka Rasulullah memanggil Zaid sambil mengatakan, hal ta'rifu ha'ula, engkau mengenali mereka ini berdua? Qala na'am. Qala man hadha? Qala hadha abi. Siapa ini, kata Rasulullah, kata Usama, ini ayahku. Wa hadha ammi, dan ini pamanku. Qala fa ana man qad alimta wa ra'aita, kata Rasulullah, aku sebagaimana engkau ketahui dan engkau lihat. Wa sa'wa arabta suhbati laka, engkau juga telah mengetahui bagaimana aku mempergauli engkau. Suhbati, yakni musahabah, bersahabat, bergaul dengan engkau, engkau sudah tahu. Fakhtarni aw ikhtarhuma, sekarang engkau disuruh memilih, engkau memilih aku atau engkau memilih kedua orang tuamu. Baik, ayah dan paman. Qala ma ana billadhi akhtaru alayka ahadan abada, kata Usamah, kata Zaid, afwan, Ma ana billadhi akhtaru alayka ahadan abad. Aku tidak akan pernah memilih seorang pun di atas engkau ya Rasulullah. Engkau tetap yang aku pilih. Anta minni makanal abi wal am. Engkau di sisiku sama seperti ayah dan paman. Faqala waihaka ya Zaid. Maka sang ayah pun mengatakan, waihaka ya Zaid, atakhtarul ubudiyata alal hurriyah. Karena dua paman ini ayah dan pamannya datang untuk membawa tebusan, menebus anaknya dari perbudakan. Celaka engkau wahai Zaid, apakah engkau tetap memilih perbudakan daripada menjadi seorang yang merdeka? Wa ala abika wa ammika wa ala ahli baitika. Engkau tetap memilih dari orang ini ketimbang ayahmu dan pamanmu sendiri dan keluargamu. Qala na'am. Berkata Zaid, iya. Qad ra'aytu min hadzal rajuli syai'an ma ana billadhi akhtaru 'alaihi ahdan abada. Aku telah melihat dari orang ini sesuatu yang aku tidak akan pernah memilih siapapun di atasnya selama-lamanya. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika akhrajahu ila al-hijr. Faqala ushirukum anna Zaid ibni yarithuni wa arithuhu. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika, ketika Rasulullah melihat kejadian ini di mana Zaid memilih Rasulullah ketimbang ayah dan pamannya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkannya ke Hijr, Hijr Ismail maksudnya. Faqala, di situlah Rasulullah mengatakan, ushirukum anna Zaidan ibni. Aku mempersaksikan kalian bahwa Zaid adalah anakku. Ini yang dikatakan at-tabanni, mengangkat anak dan menisbahkan kepada diri. Itu di zaman dahulu boleh, setelahnya tidak lagi diperbolehkan. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuhum liabaihim." Tapi biarithuni wa arifu. Dia mewarisi aku dan aku mewarisi dari dia. Falamma ra'a dzalika abuhu wa ammuhu tabat nufusuhuma. Maka ketika sang ayah dan paman melihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Zaid, tenanglah jiwa keduanya. Mau apa lagi? Anak saya dalam kondisi senang, mau dia apa? Kan orang tua mau menyenangkan sang anak. Anak sudah merasa senang, sudah bahagia, sudah terpenuhi kebutuhan dan hajatan-hajatannya, apalagi itukah yang diinginkan orang tua dari sang anak. Sang anak telah mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tabat nufusuhuma, sang ayah dan paman pun merasa senang dan lapang dada. Fansarafa, dan mereka pun balik pulang. Wada Zaid bin Muhammad. Taib. Wadu'ya Zaid bin Muhammad. Taib. Hatta ja'a bil Islam. Maka dipanggillah dulunya Zaid bin Muhammad. Dulunya Zaid bin Muhammad. Hatta ja'a bil Islam fanazalat ud'uuhum li'abaihim. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uuhum li'abaihim. Panggillah mereka sesuai dengan nama bapak kandung mereka. Fadu'iya min yaumi idzin Zaid bin Harithah. Dari sejak hari itu pula Zaid bin Harithah diganti nisbahnya ke ayahnya sendiri, yakni Zaid bin Harithah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Qala Ma'mar fi jami'ihi 'an Az-Zuhri, ma 'alimna ahadan aslama qabla Zaid bin Harithah. Wa huwa alladhi akhbara Allah 'anhu fi kitabihi annahu an'ama 'alayhi wa an'ama 'alayhi rasuluhu wa sammahu bismihi. Berkata Ma'mar dalam jami'nya dari Zuhri, ma'alimna ahadan aslama qabla Zaid bin Harithah. Kami tidak mengetahui seorang masuk Islam sebelum Zaid bin Harithah. Wa alladhi akhbarallahu anhu fi kitabihi, dan dialah orang ini yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'annya, annahu an'ama 'alaihi, bahwa telah memberi nikmat atasnya dan Rasul memberi nikmat atasnya. Yataquli alladhi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi bi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshanna sawallahu ahaq wa antakhsha. Barakallahu bikum. Allah memberikan nikmat atasnya berupa hidayah, dan Rasulullah memberi nikmat padanya berupa al-itq, dibebaskannya dari perbudakan. Wa aslama al-qas atau al-qis Waraqah bin Naufal, dan masuk Islam pula setelah itu rahib yang bernama Waraqah bin Naufal. Baik. Yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril di Gua Hira. Baik. Maka Khadijah pun membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendatangi Waraqah ini, Waraqah bin Naufal, dan menceritakan kepadanya apa yang didapati di Gua Hira. Baik, setelah dikisahkan kisahnya, maka Waraqah pun mengatakan innahun namus, yakni Jibril. Baik, alladhi jaa Musa ila Musa, yang telah datang pula kepada Musa. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepadanya. Jibril membawa wahyu, yakni dia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, kecuali dia akan dimusuhi dan diperangi, dibenci oleh kaumnya, dan dikeluarkan dari negeri tanah airnya. Barakallahu bikum. Dan masuk Islam. Barakallahu bikum. Kata Rasulullah, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku nanti akan mengeluarkan aku dari kota Makkah ini, mengusir aku? Kata Waraqah, iya. Dan seandainya saja aku di waktu itu masih muda, maka aku akan membela engkau dengan sekuat-kuat pembelaan. Karena beliau sudah tua. Sudah tua radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Dia mempelajari Nasraniyah, dia mempelajari kitab-kitab sebelumnya, dan dia yakin memang dengan ilmu yang ada pada dia bahwa memang di saat itulah muncul seorang nabi. Wa tamanna ayyakuna jada'an id yukhriju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumuhu. Dan Waraqah ini berangan-angan seandainya saja ketika Rasulullah dikeluarkan dari negerinya oleh kaumnya, dia masih muda pada saat itu. Ya, tidak mungkin, barakallahu fikum, karena beliau memang sudah tua, tidak lama setelah itu meninggal dunia. Wa fi jami' at-Tirmidzi anna Rasulullah ra'ahu fil manami fi hay'atin hasanatin wa fi haditsin akhar annahu ra'ahu fi thiyabin bayad. Di satu riwayat di Jami' Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Waraqah dalam tidurnya. Tidak lama setelah itu meninggal dunia memang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam tidur beliau Waraqah dalam bentuk hayatin hasanah. Pemandangan penampakan yang sangat bagus, pemandangan penampakan yang sangat indah. Di hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam keadaan memakai baju putih. Wadakhalan nasu bid-dini wahidan ba'da wahid. Masih di Makkah ini. Dan masuklah ke dalam agama Islam ini seorang demi seorang. Wa Quraisyun la tunkiru dzalik. Orang-orang Quraisy tidaklah mengingkari itu. Hatta bada'ahum bi'aibi dinihim. Sampai dinampakkanlah tentang rusaknya kesyirikan, jeleknya kesyirikan, bahwa patung-patung itu tidak ada gunanya, tidak mendatangkan manfaat, juga tidak mendatangkan mudarat. Patung, batu, sama seperti batu-batu yang lain, dicipta tidak memiliki sesuatu, tidak bisa mengapa-ngapain, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, itu yang mereka anggap aib. Wasabbi alihatihim, dan mereka menganggap bahwa Tuhan mereka dicela karena tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Dan memang demikian kenyataannya. Jadi, wa annaha la tadurru wa la tanfa, bahwa patung-patung yang mereka sembah, mereka puja ini, yang mereka bela ini tidak mendatangkan kemudaratan dan kemanfaatan. Fa idinahi fa hina idin syammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawa. Maka pada saat itu syammaru, mereka menyisingkan lengan baju mereka, dan siapapun yang bersama dengan mereka, patung-patung ini, para pembela patung berhala, ansaqil adawa, betul-betul mereka tegak untuk melakukan perlawanan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fahamallahu rasulahu bi ammihi Abi Talib. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi rasulnya melalui seorang paman yang bernama Abu Talib. Baik, ayahnya Ali bin Abi Talib. Lianahu kana syarifan mu'azzaman fi Quraisy. Karena Abu Talib ini adalah orang termulia pada saat itu, mu'azzam, sangat diagungkan di tengah-tengah Quraisy. Muta'am fi ahli, sangat ditaati. Sehingga siapa yang dilindungi oleh Abu Talib tidak bisa diapa-apain, tidak bisa dicela, tidak bisa disakiti, tidak bisa diganggu dan sebagainya. Wa ahlu Makkah la yatajasaruna ala mukasyafatihi bi syai'in minal adha. Dan orang-orang Makkah, bukan cuma Quraisy, semua orang Makkah tidak berani lancang seorang pun di antara mereka untuk mengutarakan, menyampaikan kepada Abu Talib secara terang-terangan sesuatu yang menyakitkan dan menyinggung perasaan Abu Talib. Barakallahu fiik. Tidak ada yang berani untuk melakukan itu. Wa kana min hikmatihi, min hikmati ahkamil hakimin baqa'uhu ala dini qawmihi. Ini termasuk hikmah. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ahkamul hakimin, tetapnya Abu Talib di dalam agamanya atau di atas agamanya, agama nenek moyangnya. Sehingga orang-orang tidak mampu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani. Lima bidzalika minal masalih allati tabdu liman ta'ammalaha. Baik. Tetapnya Abu Talib dengan kesyirikannya ini justru kemaslahatan bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena tidak ada yang berani mengutak-atiknya, tidak ada yang berani untuk melukainya, mencelakakannya. Wa ma ashabuhu faman kana lahu ashiratun tahmihi imtana bi ashiratihi. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam satu demi satu, faman kana lahu ashiratun tahmihi, maka siapapun di antara mereka yang memiliki kerabat yang melindunginya, maka dia pun mendapat perlindungan dari keluarganya. Wasairuhum tasaddau lahu bil adza wal adzab. Maka siapa yang tidak memiliki pelindung dari kekerabatan dan keluarga, maka dia pun barakallahu bikum disiksa, diganggu sedemikian rupa. Minhum Ammar bin Yasir, di antaranya Ammar bin Yasir, wa ummuhu Sumayyah, dan ibunya yang bernama Sumayyah, wa ahlu baitihi, dan keluarganya. Udzibu fillah, mereka diadab di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan dibunuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bihim wa hum yu'adzibuna yaqulu sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dalam keadaan keluarga Yasir, keluarganya Ammar, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Baik. Rasulullah SAW tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa membela. Beliau hanya bisa meneguhkan hati orang yang beriman pada saat itu. Sabran ya ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir dengan keimanan kalian, ketakwaan kalian. Fa inna mau'idakumul jannah, karena tempat untuk kalian Allah telah janjikan bahwa kalian akan ditetapkan di dalam sorga. Baik. Masya Allah. Mereka betul-betul menganiaya, diperlakukan semena-mena. Wa minhum Bilal bin Rabah, di antara mereka yang masuk Islam juga Bilal bin Rabah. Innahu udziba billahi ashaddal adzab, karena dia diadab, disiksa luar biasa, asyadul adab. Fahana ala qaumihi wa hanat alaihi nafsuhu fillah wa kana kullama ishtadda alaihi al'adab yakul ahad. Dia betul-betul tidak ada harganya di mata kaumnya. Tabarakallahu abik. Wakullama ashtadda alaihi adab, semakin disiksa dia, dirantai dia, diseret ke sana kemari, kemudian dibawa dia ke padang pasir yang sangat panas, kemudian ditindih pula dengan batu yang panas. Dia, beliau hanya bisa mengatakan ahad, yang satu, yang esa, Allah tabaraka wa taala. Fayamurru bihi Warakah ibn Naufal, maka Warakah ibn Naufal pun melewatinya sambil mengatakan, ay wallahi ya Bilal ahadun ahad, ama wallahi la in qataltumuhu lattakhidannahu hananan. Kemudian beliau mengatakan, ay wallahi ya Bilal ahadun ahad, ay wallahi, demi Allah wahai Bilal, memang ahad. Allah al-ahadus samad. Ama wallahi la in qataltumuhu, demi Allah kalau kalian membunuh Bilal ini, la takhidannahu hanana, niscaya aku akan menjadikannya orang-orang yang aku cintai, aku yang aku kasihi. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiikum. Dengan ini jilid pertama sudah selesai insyaallah. Baik, besok biidznillah taala kita masuk ke jilid kedua.